angkuli waswin katane saking saben-saben sifat munafidin kang berlawanan li ubudiyati kamaring pengabdian sira. Perlune apa metu li takuna supaya ana sapa sira. Linida ilhaqi maring panggilane pangeran alhaq iku mujiban bisa nyembadani. Wa min hadratihi lan saking pangayonane alhaq iku koriban bisa margi. Margi saking kata-kata parek. Menawi dipun walik anane kula panjenengan ditimbali Allah, dipanggil Allah boten saged dugi. Panggilane Allah niki melalui pinten-pinten. Pinten-pinten apa? Cara diantarane dawuh saking para nabi, panggilan para dai wong sing dakwah, ayat-ayat Quran dawuh-dawuhipun Rasulullah, bahkan mungkin panggilan-panggilan ingkang arupi kesadaran. Seringkali kula panjenengan sampun sadar jane sakjane ngono jane kuya pengin salajeng sregep tapi kok gak iso-iso. Niku sedaya kranten kula panjenengan tasih kebulet kegubel sifat-sifat malumah, sifat-sifat sing berkaitan kalih kemanusiaan apa kemanusiaan tapi sing niku berlawanan kalih penghambaan kula panjenengan. Sedaya menika kedah dipun resiki, dipun suceni saking manah kula panjenengan supados kula panjenengan saged napa nampi panggilanipun Allah, saged ngraosaken kehadiranipun Allah wonten ing kehidupan menika. Kala pengaosan ingkang kepengker sampun dipun paringi pinten-pinten conto sifat napa mawon sing klebu sifat malmumah, sifat sing berlawanan kalih pengabdian menika. Antawisipun nggih menika takabur, ujub, riya, sum'ah, fikdu, unek-unek Allah, hasad, dengki, hubul mali wal jah. Seneng bondo lan seneng pangkat. Niki sing pokok, sing pokok. Saking sifat sing pokok niki nek diterusno mboten diresiki. Lek mboten ndang diresiki niki sesuk ndodro. Dodro merembaka wayata faraulan dadi lepang-lepang an hadhil usuli saking iki-iki pira-pira pokok sifat sing elek apa sing dadi lepang kuruun pira-pira pang-pangan khabisatun lan ala saking sipun menika siji loro telu papat lima enem pitu sifat pitu sing elek-elek niku lek pun mancep susu tukul ngepang ngeremboko sifat sing elek sing langkung kathah malih diantarane giniku al adawah permusuhan wal bagdo saling membenci nggih nuncal nggih sing dirasakno sakniki 70 tahun diwarai semeng dunya mulai yang pucuk sampai kok bongkot niku kabeh semangate semangat seneng dunia. Akhirnya apa sing terjadi? Mesti saling membenci, mesti saling permusuhan. Pedagang siji itu bersaingnya ingin jegal ora kok nrimo ala rezeki pandhumu Gusti Allah sing penting awake padha dodole berarti sithik saiki rong sithik diklompokne ngene ibadah. Teori ngoten niku mbon dinggo. Iya lagi, penting tu. Lantemnya serba wah, serba tren, populer, sulit disaingi. Saya harus yang terdepan, saya harus terbaik. Sembarang kalian dihitung menurut penilaian orang, sama sekali Gusti Allah gak tahu dihitung. Nah, ini akibatnya nopo permusuhan, saling membenci. Akibatnya mana nopo? Watazaluli lan menghinakan diri. Meletakkan diri pada posisi yang sangat hina dan rendah lil agniya imaring pira-pira wong sing sugih-sugih dhuwit. Akhire napa omongane kiai ora dindel, omongane guru ora dinut, sing dinut omongane wong sugih. Ngoten. Nek diomongi guru ngene ku ora ilok le nganam boleh gejek. Jawab ae ngoten. Pokoke sing dienggo omongan mandi niku wong nggih. Ngoten. Sampai hukum hakim sampai sing penegak hukum, pembuat hukum, pelaksana hukum, sangek pengambil kebijakan semua manut karo dawuhe sing duwe. Iku lha sing dadekno anu perlune apa aku fasilitase ben gampang lek nyambut gawe. Niku pun pas iki pokoke. Wasyaqaril fuqara lan ngremena wong larat-larat. Dadi wong tani bunga-bunga usul apa ora dirungokno. Mboten enten sing merhatekno nasib wong larat-larat niku. Dianggep ino, dianggep napa ya mboten enten gunane. Lah bangsa niku disedot terus wong larat niku disedot terus sesuk wong larat entek getihe. Lah gawe nek sing disedot dhewe melok garing lah terus ambruk lah ngoten. Jadi kalau panjenengan kesedot buatan kerasa. Mereka mesti ngelarat-larat diri katut mulia ada orang suge. Mereka kuapeh dirangsang-rangsang di cara asura dibesang-besang nganggu daging sing enak tapi buatan aja dikai daging ngarep dijirat. Ini ku akhirnya kisahnya kain buatan dolek perlu mungkin katut di jirat digantung tinggi tumbal uang fakir, uang melarat, rakyat itu hanya sebagai atas nama kalau dianggap enggak orang uang isar, uang melarat uang fakir, rakyat itu dianggap sesuatu yang selalu perlu disantuni dan dituntun semikian rupa kaya-kaya rakyat gak iso mikir kuduannya sing mimpin sing, pokoknya kudu manut aku lah. Itu semua dari kesombongan, dari ujuk, dari riak, sum'ah, saling membenci, hasut, seneng dunia, seneng pangkat, kekuasaan. Akibatnya pun jelas niki. Penyakitnya malah watar kisi koti dumaji irizki. Watar kisi koti lah ninggal percaya ora patek ngandel dumaji irizki kelawan tekan irizki. Diomongi lah irizki itu mesti tekane lan ditanggung Gusti Allah. Uniku koyo kata-kata asing sing blas ora masuk kamus. Piye? Sampai-sampai Joko wis tuwa ora wani rabi. Mergo lek ditakoki lha apa gandang rabi le wong ya wis cukup kuliahmu ya wis bar wis anu. Lah piye to mak wong aku urung nyambut gawe lho apa arep tak pakani ijazah ngono. Apa arep anu ya wis tau belajar. Ono pasrah karo Gusti Allah engko lek wis mlaku ora Gusti Allah dhewe sing napa ya ya sak Gusti Allah Gusti Allahne kan. Dadi Gusti Allah niku sik diragukan untuk mampu. Niku nyata niku ya ta nggih. Sik nun sewu lah ora ado-ado ya sing kula dhewe sing ngomong sampean sing ngrungokne niku. Kon muat tetep kabeh Gusti Allah sing ngurusi ora wani. Niki blak-blakan mawon nggih. Ora wani. Bila pas ngaji itu kayak bener-bener kayak kiai tenan wis. Saya sku niku. Jadi ora patek ngandel tekane rezeki. Tenan ora patek padahal masyaallah. Ngono ya ora tau pas. Sedunung sang jempalik nyambut gawe golek rezeki jarene. Niku nyatane ora tau pas oleh rezeki, begi suka mulai ora kanggo dheke. Rezeki sing aman tampa, sing aman dahar, sing aman niki kan sajane malah sing ngurusi wong liya. Jenengan sing nungsang jempalik ngudhek tahu, iku tahu sing mangan wong liya. Jenengan sing nungsang jempalik ngolak-ngalik lemah ditanduri gabah-gabahe sampean tebas nopo sing mangan gabahe wong liya. Jadi ternyata rezeki niku mboten keng kula panjenengan, rezeki saking Allah. Lah sing ngono kok mboten mantep ngoten niku. Nggih mergo kula panjenengan kagung kesenengan bondo, kesenengan posisi, ya, kagung semacam ada ketakaburan aku sing kudu nyukupi anak bojo. Kuwi sombong ta niku? Aku sing kudu nyukupi rumah tanggaku. Niku sikap sombong niku. Oh gak krasa. Sampai kadang-kadang ngundat-undat anake kuwi ku cilik tak gedhekno tak pakani cilik. Sing makani kuwi sapa kok iso undat-undat kaya ngono kuwi kaya nun sewu niki kan pun dadi meh umum. Jadi ini penyakit yang penuh rembok. Nomor malik, nomor termasuk malik yang paling tinggi perhitungan itu soal kedudukan di mata manusia. Wa khaufi suqutil manzilah lan wedi jatuhe kedudukan min qulubil khalqi saking atine pira-pira makhluk. Nek kiai ya wedi kelangan santri, artis wedi kelangan penggemar, nek toko pedagang wedi kelangan langganan. Nomor gatuke ngoten. Atasan wedi gak dihormati bawahan. Itu menurut kuatir banget, jadi akhirnya sembarang alir itu kudu dipoles demikian rupa supaya kita butuhnya wibawa, ben kita wibawa, ben kita hubat, ben kita nganu. Nek sing ngeke kedudukan itu wau atasannya ya saya harus merayu bagaimana supaya atasan saya bisa takluk dengan saya dengan berbagai cara. Ini pun terus pun dia gawat. Termasuk malih cabang sing muncul wasuhi lan cetil sing kebangetan. Begitu cetil kebangetan itu sampai kepentingan diri sendiri pun harus diumpet. Itu jenenge cetil sing kebangetan, termasuk perkara sing wajib sing kudu disembadani nganggo bondo mboten terselenggara. Mboten bayar SPP anake sing mesine itu untuk kemajuan anaknya di masa depan. Itu lebih penting sing sak wulan kira-kira paling akeh ya mentek 20.000 anak siji ngoten niku lho sahabat ora barbar. Tapi piyambake mbuak rokok sak wulan 90.000 niku ora ana tau kepikir. Nggih to? Sopo lek wong sedina rokokan 3.000 gak cepet 30 dina lah ya 90.000. Lah wong mbuak rokok 90.000 gak tau sambat. Bungso wayahe ngeleboni kotak masjid kok kelitik. Nggih, wayahe bayar SPP anake kok sambat. Wayahe anake madrasah diniyah bayar sahriyae kok ora gelem. Niku jenenge sukhi, perkara sing wajib ora terselenggara. Wa wal bukhli lan medit. Medit iki enek wong liya kangelan ya mbake ora roh, niku medit. Ngoten. Ngene iku krana seneng bondo, seneng pangkat. Seneng numpuk-numpuk ini mboten patek percaya kali Gusti Allah. Wa tulil amali lan dawane pengangen-angen urip ning donya. Iki kaya-kaya urip iki jek suwe banget, duwe penganggep lek donya iki dawa banget. Akhirnya seluruh potensi, kekuatan, kemampuan, pikiran, waktu apa ae dikerahkan untuk nglanggengno donya niku. Padahal ya wis jelas-jelas donya iki gak langgeng. Lah logikane pun kuwi alek apel kowe. Jelas-jelas dunya iki ora langgeng. Lah kok ndek eleh ngrancang dunya iki dawa banget. Sapira to dunya niku namung sedina 24 jam. Setahun 360 dina. Dadi lek diparingi umur 90 tahun ya berarti 360 ping 90 ora suwe kok. Wong siji niku setahun namung telas gabah 2.5 kintal. Setahun rong kintal setengah ping 90. Jadi aku mau sama dengan pono gabah, senjumai rong kintal setengah ping 90. Jadi dia mencukup. Jadi, gila deh. Lemari uang musuh Jupiter anak. Lalu malah itu anakku piye, putuku piye, lek perlu buyutku piye. Sehingga akhirnya kalau panjenengan lali lek saman ya wis ditinggal mbah, ditinggal buyut, ditinggal bapak, nyatane saiki ya iso mangan lu lali. Nggih ta? Lha kok saman mulai saiki mikir lho, so anakku piye, putuku piye lho, sak ora-ora iki lek ditinggal wong tua iki bocah kepenak. Alah-alah wong. Sampeyan ditinggal wong tua nyatane saiki ya iso tumandang. Napa saman lali to? Lek wong urip karo Gusti Allah orang yang bisa ngoni cangkem sing ngentekno panganan. Bisa ngoni tangan sikil sing iso ceker golek panganan. Mosok kalah karo anak pitik. Anak pitik mau sik umur kurang wulan dipeco ibuke kon ngalih nyatane ya urip kok. Bagaimana dan? Jenenge jenengan purun tuwek kan ngoten ya, ora patek ragu-ragu nemen. Mondokno anak barang lu gak ragu-ragu, ngono pondok piye, nggo loro ora nek sing ngurusi. Lha kok bisa lah iki ning kene tok ning kono ora diurusi Gusti Allah. Kadang-kadang ngoten rumangsa nek apa? Masa depan itu lil amal itu. Masa depan itu masih jauh. Dalam arti masa depan untuk golek penak lho. Nek masa depan dalam arti untuk memperluas manfaat hidup supaya kukulane di akhirat akeh, lah itu enggak masalah. Ngono okay. Nggih. Mumpung isih enom diajari tata krama sing apik, paham Quran hadis sing tenan, dilatih akhlak tata krama sing maton, biyen ibadahe jadi sing ditanamkan kuwi nek tak tinggal ben tetep iso ibadah, lah nek ngono ora masalah. Toh biaya untuk itu enggak terlalu banyak. Tapi lek sing dikuatkan nek tak tinggal iki terus piye wong sawahe sawahku mek sak hektar di anakku pitu. Lah ya mek umal cengkal 100. Lah cengkal 100 iki sapa lho aku saiki nyekel sak hektar ngene ngene cah pitu kangelan kok. Lah iso anakku piye lek ngene anake anu piye? Piye ngoten. Niku mergo tulul amal. Karena tulul amal akhire napa semoyo. Khususnya soal ibadah terus semoyo. Mosek ta. Taswif. Lagi to Mas lan belajar-belajar dingklok-dingklok ngono lho Mas, ya wis umure wis 40 munggah, sik ta iki piye to? Anakku urung ditata kabeh kok. Ya terus lah arep nata sok apa leh baro. Wis mentas bareng ya sik butuh tatanan. Berbangsane lek wis anake rabi, terus bar ya mboten jane. Wis malah dedel duwe wong tua. Nggih lho Bu nggih, ibu-ibu iki wis tukang ngetokno duit. Jadi wis biar ya, isi kuliah lo paling-paling sakoni saya ketemu satu saya pantas ya. Lebih susah lagi soan gue wong tua kini gue anak gue bucu lah harus sakoni satu saya ya orang ego putune sakoni dewi mantune sakoni dewi gue nih terus kondo anu lo pak. Jadi seminggu kas wajib nyemplang lo. Menurut saya gue mau ikir lagi semene buiro kesini buiro lo. Rumah saya lagi di bucu dua anak di putu gue terus layanan. Malah nemen. Nek niku dibalekno soal kenikmatan dunia. Tapi sing bener kasrul amal mawon. Pikiran angen-angen soal dunia ke depan itu diputus saja. Siji soal dunia mesti dijamin Allah. Sing urung dijamin ku keselamatan akhirat. Sing penting apa sing dititipno Allah sing ana saiki iki, ayo diupayakne amrine manfaate luwih akeh. Ngoten mawon. Iki ana sepeda motor, aja sampai sepeda motor iki nganggur. Lah perlu 24 jam sebener-bener kanggo terus tapi sing apik. Kulo jenengan kan kuwale. Aja disile-silena, apa mudak rusak. Lah apa lek gak mbok silena terus gak rusak wong jenenge. Mesti iki ditungok-tungok ana nayang. Lah teng logikane pun kuwale-wale. Ngene. Jadi kalau jenengan kadang-kadang mikir lho apa lek ditungok-tungokne terus gak rusak. Disile uang rusak kan ya ana petune. Upama ujungnya barang tinggur rusak ya wajar kan. Kadang-kadang sakit jemennya sepeda motor aku sampai jirungnya juta sampai tonggol. Ini pun kualik lah. Apa sing mati sing ngeturun yang kuburan sepeda motor. Kadang-kadang betul kepikir nih ku. Mergo tulul amal nih ku. Masa depan masih jauh. Ini sepeda motor masih harus digunakan. Anakku lah perlu sok putuku menangin sepeda motor ini. Sedih mana emang. Lho awake lara ora patut ditambakno. Sepeda motor diwet kuwet. Lho kok guyu to, Bu? Niku nun ya logika-logika ngoten niku bermula dari hubul mal wal jah niku muncul tulul amal. Wal asari lan gumedhe wal batore lan sombong. Al asar wal bator niku sikap tidak memandang orang. Sikap roh wong iki saja iku orang patek diwasi yo disapa yo ra ndelok ah ngono tae ora kok terus ndak budi Pak oh nggih bathe niku anu monggo sing sopan sing grapyak ora usah ora nek perlu kok kadoan nek wong wis mulai ngosi sik niku al asar wal bator wal ghilli lan apa sabus nggih ghilli niku nyasarno wal wal ghisi wal ghasilan sing ngapusi mengubah data, memutar balikkan fakta supaya selamat dan oleh akeh. Jadi, anu lo Mas, menan itu harus dinyang uang orang atau seket ini. Setahun sampan satu seket lah. Minggu termasuk hapus-hapus. Kata sangat, itu sedulur kan krono milik dendang oleh akeh. Milik dendang oleh akeh. Gondon ini sampai diriwangi hapus-hapus. Wal mubahati lan angga-anggaan bersaing tonggone duwe TV aku yo kudu duwe. Anggone duwe sepeda motor anyar aku yo kudu duwe. Anu lho Pak nek wingi yujah wingi ku atase bojone tukang becake kudu rego sok 250 lho Pak nek. Mosok aku bojo sampean nek kudu rego suwidak apa ngoten. Niku kan yang perkara ping bangga-bangganan to. Lah sing penting iso nutupi rambut lah wis. Untuk ngadol-ngadol wis gelar. Anu lho wingi ku mak yem niku wis tuwa kalau gelang niku masyaallah jenati ngono lho Pak. Nek cara kula ya dijawab, ya iso tak tukono gelang sampe ketoko cangkokan karet kabeh. Niku bangga-banggane. Kula panjenengan akhirnya sing dibanggakne niku dudu kabehan tapi sing dibanggakne niku sing jebyar wajah. Sing blas mboten enten hubungan kalih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten enten hubungan itu kita tidak merasa bahwa itu semua sebenarnya adalah alat untuk sampai kepada Allah, tapi diperkes, diinjek, ini untuk saya. Akhirnya terus bangga-bangganya. Watasarnu ilan gawe-gawe apik. Eta-eta apik, dengar apa uang ya mesem, nggak perlu mesem dipaksa. Ada kursus-kursus mesem ini yang tebuk. Nek kangge nemoni tamu nang hotel, jadi pramugari, niku maksud atine lara ya kudu mesem. Niku nek mboten mesem dipecat. Niku tasono gawe-gawe. Termasuk malih sifat elek sing muncul niku nggih niku wal mudahanati lan lamis. Mudahanah niku saking kata-kata nganggo duri, nganggo lengo. Lamis, lambene lamis, halus. Dan pokoke amriye ketok bener-bener ini demi Anda. Gitu. Tapi maknane Anda akan saya caplok. Demi Anda, tapi maknane Anda akan saya makan. Itu mudahanah. Mudahanah. Hadiah kata-kata ini. Tapi maknane kowe tak paksa tuku. Mudahana. Wal qaswati lan atose ati. Ati atos niku wong Jawa karane begedhug. Artinya apa? Sudah tahu bahwa itu salah terus saja dilakukan. Diomongi yo bantah, dijak bantah ngamuk, jak ngamuk yo genten nyeneni. Niku qaswah atos atine. Wal fadzati lan keras. Tidak menerima saran sedikit pun. Pokoknya ngene. Ora lah kampung. Niku padha. Wal ghulzati lan tegese keras kaku. Sekali wis duwe rancangan gak iso diudhek blas. Mboten. Jan ora kena diluk, ora perlu dulur pokoke sawah kuwi kudu dipayone 20 juta kurang sak senek ora oleh. Padahal kuwi jeneng arepmu ku yo ponane dhewe jeneng ngoten niku. Jen pokoke alat wal ghaflati lan lali. Lali itu ghaflati ku lali sing. Lali sing. Napa le? Lali sing wis wangel dilingno nek. Nek sanggun niku lali sing dirangsang siti wis kelingan maneh. Lali ukur-ukur niku sanggun, mulane sujud sahwi. Iku sujud sing laline lali ukur-ukur. Eling neh ngoten sujud sahwi. Lah nek nisyan niku lali sing wis kudu butuh penonton. Dituntun ngoten dadi sekali loro ditambah loro pat. Lah niku nisyan. Tapi lek ghaflah niku loro ditambah loro pat. Atok lho ngoten niku. Niku ghaflah. Lali sing dirangsang pun tidak bisa ingat lagi. Niku lha sampeyan sing kata ghafilin. Ghaflah napa? Wis dielingno Gusti Allah, ora eling-eling. Hayya ala shalah, wis. Mangga apa butuhe ya terus jan digugah ora kenek sampeyan. Niku ghaflah napa. Niku ge punjere ki nika wau, sing pitu nika wau. Rono takabur, ujub, riak, sum'ah, iket, hasud, hubul mal, wal jah. Ini bisa dadeknya gitu nih. Kenapa? Ghaflah lali. Nek lali, yuk lali itu sampai lina litu, linggo lico. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco, lali dulur, lali wis sembarang kali lali. Muga enak gaple. Wis kadung menteng-menteng ngurusi dunya itu sampai kadang awake dhewe dilalen. Padahal ditakoki, "Lha to, Om, sampean niku kok mesti gawe ayo jare golek sandang pangan." Ya tapi nyatane katokan cekak terus. Kaose-kaose lek gak tau adus. Mangane yo ngempet mergo barange arep teko lho. Dadi kula nggih jenenge muwentingno bathi sampe awake lesu barang ora kekurus. Moro-moro mati nom lho. Dadi kula. Dadi pun mboten kan lali niku lali saking tujuan asale. Coba paham. Wal jafa'i lan wangkot. Wangkot itu tidak gak gampang percaya mbok wong. Diomongi orang andelan, ya wis ana buktine baru ngandel. Iku jenenge jafa. Wangkot. Wataisi lan ya sami mawon, wangkot lho wataisi lan ya, menolak kebenaran, wal ajalat lan kesusu. Karepe iku swarga aja golek bar mati saiki lho swarga iku. Niku ajalah. Kula sampeyan lak ngoten nggih. Karepe mbangun omah iki sing serba cetek otomatis barang kalian penak. Iki mboten enten ning dunya kok. Nek sembarang kalian penak kare otomatis sampeyan wong waras padha karo wong lumpuh. Iki to sembarang kalian diladeni lak wong lumpuh. Buka lawang motor ora iso kudu dibuka nomor. Iya, wong niku lek kaken sing ladeni niku malah gak iso apa-apa. Jaman-jaman nangin-nangin sembarang kalian diladeni. Wong sakniki mampun kebukti kok. Bapak-bapak sing suku-suku ning ndek isih rada cilik yen sekolah niku mlaku 3 kilo biasa to, nggih. Iya. Waktu 3 kilo bocah sakniki niku sampean kalian karena sekolah lek Mas sepeda rusak ngono kok. Oh, jadi lek karena sepeda iki terus lumpuh, gak iso mlaku. Taman kawan-kawan itu kurokok, renek sepedae. Jawabnya yang ngerti. Padahal si kile waras nih. Berarti lah lumpuh. Tak sama nangan-nangan cobi. Berarti fasilitas keduniawian yang namanya modern. Ini sama nangan-nangan ini sesuai melumpuhkan diri sendiri. Berarti untuk bisa lumpuh saja harus beli mobil. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda motor. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda hotel. Malah untuk jadi orang budek harus beli sound system. Disane kan konco udah di budek kabeh. Digawe ngono lek orang-orang sound systeme wis ora ana wong krungu. Ini kok artinya apa fasilitas-fasilitas kemodernan itu karena salah letak, salah niat, salah fungsi, salah posisi akhirnya kalau jenengan jadi lumpuh. Kegawa saking napa kesusu. Karena sembarang kalian penak itu saiki yang dunia iki. Wal hiddah itu lan hiddah itu apa yang membatasi diri yang sampai kebacut ngempet yang sampai kebacut karena khawatir marah. Wal himyatu lan ambisi wadaiku sadri lan sempite dodo jadi si hati ini cepat sembarang khawatir melangkah sak melangkah kukik ini mudah gak? Berapa ya? Nah mudah ini kadung buka toko berapa ayu saingannya agar saat ini sama lagi usaha apa sembarang kali gak ada resiko ini apa gitu lah orang lapa-lapa terus gak ada resiko ini meneng ini ada resiko ini kok ini lagi misalnya ini pipis teman-teman bayar 200 ya. Niku sedulur ya dadi duwe iki sadri, dadane cupet. Angen-angene cupet, panek iki wong akeh sing ambekane sesek. Dulu lara jantung, padahal ya sehat. Wakilati rahmatilan setitik welas asihe. Sekarang iki yang namanya kasih sayang sudah mulai meluntur. Pun mboten ngeten kok hitung-hitungan kasih sayang, iso ngono ya duwe. Dawane pira? Mesthi takoki niku ngoten. Wani piro niku wis digombal-ambilan omongan sing wis ora laguna. Nek cara biyen lak nggih. Ya sing penting jenengan terlaksana lah. Duka ngripun jenengan terserah. Ora wani wong sakniki. Mugo ketepane sing muni terus diomongi terserah itu ya ora roh. Ora roh welas dadi malah beneran terserah. Malah niku. Mboten enten rasa welas. Pun semakin sedikit. Wakilatil hayai lan setitiknya isin tidak punya malu. Watarkil kona'ati lan ninggal nerimo kona'ah. Padahal jenis yang jenengi kona'ah itu adalah cara yang paling efektif untuk mencukupi kehidupan. Jadi wong modern kan di prinsip jadi efektif, ekonomis, efisien. Ini gue betulnya itu yang ngungkuli kona'ah. Nah kalau pakai rumah CCW cukup, mengapa harus pakai villa? Gitu. Nah kalau pakai sandal aja cukup, dan sandal itu terbuat dari karet ban aja cukup, mengapa harus kerpil? Yang mahal sih saja lah, dia menang-menang menang iklan itu mawat. Ujimnya sandal masalah orang pakai didek-didek sikil lagi. Lho kok ngono bangga, maksudnya apa ya? Anggir enak orang kenalan terus disuruh sepilisik, itu apa? Nge, kenalan terlangsung dipantung sandalmu apa-apa, kalau ini buatan tak ya? Ya buatan. Betul itu ya kadang-kadang ya. Kalau ya kudu mikir, kalau di wiki ayo ya kena ngono kuwi. Kalau sandal, dia mengenai jajal nganggo sandal ke tolong ewunan ya. Kalau jajal tenan wajar. Ya pagah diceluk kiai ini. Ya betul hilang lah jadi kok terus nganggo sandal karet bat. Kalau tumbas yang magetan rego tolong ewunan. Karet ban ini. Tidak ada sandal, ya jadi sandal ya. Malah anti solek ni. Ini tu pulang gue tu dia kalau kata terus, mungkin kalau lah kalau ngaji tu mungkin kalau tu mesti masjid Auri. Ini kok ya terus turun derajat terus ojo ngaji ni ni kadal malah, betul ni enter betul. Tapi kadang-kadang waktu ini jadi pertimbangan sih. Napa ni? Betul terus jadi kan rimo, betul kona'ah. Jadi kona'ah ni apa? Menerima apa yang sedang dihadapi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi lek kula njenengan mboten gulek-gulek saakeh-akehe, senajan ning kene wis aneh. Iku mboten konaah. Wong ning omah ya wis enek tahu goreng, tempe goreng, sambal terasi lah ya wis semeneng lak wareg. Ora gulek metu mubung-mubung ngono delalah langganan sotone wis tutup. Malah lesu mergo gak nrimo. Padahal ning omah belum nrimo lho, ini omah ya nek majijer kurang piyene. Ya wis sanget. Jadi belum nerima ngono ya penak jane malah ora ndowo-ndowo lakon. Padahal pas lunga metu golek mangan ning jaba mang enek tamu arep nyaur utang. Ya malah kelangan duwe to malah nggih. Lah jane belum nerima ngono enak. Wa hubbi riyasati lan seneng dadi pemimpin ning tanpa tanggung jawab. Rebutan dadi pemimpin wa talabil ulwi seneng ning dhuwur. Pokoke ning dhuwur ngono tok. Ora peduli mbuh piye carane. Wal intisori lan belani lin nafsi mareng awake dhewe. Idza nala tekalane merkoleh hak ing nafsi apa dzulu kehinaan. Kalau dia merasa terhina leh ngamuk ora barbar. Tapi lek enek wong liya terhina santai-santai saja. Contoh sing paling gampang niku. Pokoke iki sing kula alami. Kalau kok sok nyar-nyaran jadi guru teng pondok niku, ya kathah kanca-kanca guru. Kanca guru-guru pondokan ya guru-guru teng jerone pondok bantu mulang Pak Yai. Itu niku enten sebagian kanca niku sing selalu njaluk dihormati. Pak nek santri sing gak dihormati, sing gak dihormati sewenene. Ora aku ora apa-apa gak mbok hormati, tapi kan tata kramamu kuwi kudu mbok jaga. Mboten. Tata kramamu kudu mbok jaga. Ini kan kepentinganmu dhewe, latihan tata krama. Iku lek sing pas dinyek ndeke ngamuke ngoten iku. Tapi lek enek guru liya dinyek, ndeke malah melu dukung ya ngono, gak bener guru ngono kuwi anu-anu. Oh, dadi lek sing dinyek, sing krasa ina ndeke, ndeke ngamuk-ngamuk, tapi lek wong liya padha-padha guru niku. Padha-padha guru dinyek santri, ndeke malah beneran lek perlu melok nambahi eleke kancane niku. Niku jenenge napa? Intisar li nafsi wa dhihabi milikin nafsi lan ilangi penguasaan terhadap diri sendiri, artinya tidak bisa mengendalikan diri. Terus pokoknya pengen apa turuti, pengen ngamuk ya ngamuk, pengen jeplak ya jeplak, pengen ngampleng ya ngampleng, tidak bisa mengendalikan diri. Idza rudda tekalane dibantah alaihi ing atase wong mau apa kaulu ucapane ora sampai dikaplet omongane dibantah ngono to wis wah wis koyo kiamat iki niku men sekedar omongane dibantah ngono to wah ngamuk ngamuk jadi kok dipikir lagi karena takabur to ya jenenge wong urip ya sok salah sok bener barang iki wajar to kok ana wong bantah ngamuk ngamuk oh neraka kowe lek bantah omongan kula mboten dikritik oh jadi saiki sing nyekel neraka kowe to Pak. Itu hanya sebagian yang bisa ditutur di sini. Saliyane sing akeh ilang wa ridzalika temoko marang liyane mungkon-mungkon sing disebut minan nu'ut izami mati saking pira-pira sifat-sifat kang tercela wal akhlaqil laimati lan pira-pira perilaku alaimati kang asor kang ino wa aslu furu'iha utawi punjer pokok bongkote pira-pira pangpangane akhlak sing elek wa unsuru ya nabi ya nabi ihalan unsure sumbre akhlak sing elek iku inama huwa angin kesini huwa utawi asal pokok kuwi mau iku ru'yatin nafsi delok awake penting yang dipandang itu diri sendiri sama sekali tidak pernah memandang bahwa aku hamba Allah gas mboten tahu terlintas. Kalau toh dia terpaksa harus mengucapkan ketuhanan, melihat Tuhan, demi Tuhan, itu maknanya ya demi saya, Tuhan itu saya, ngono terus. Lek perlu yang namanya Allah harus nuruti dongaku. Lek ora berarti Allah gak adil. Ngono Gusti Allah diponis pisan. Jadi sing nyekel hukum dhewe, akhirnya terus Gusti Allah dihukum pisan. Gusti Allah ora adil. Mosok kalau dikai aku gak. Ya terus saiki sing kuasa iku sapa? Kok sing ngutusi kowe? Niku sedaya karena yang dipandang diri sendiri terus menerus waridolan marem marem ridho anha saking nafsu dewi tidak pernah merasa bahwa dirinya itu hina, bahwa dirinya itu bisa salah, bahwa dirinya itu hamba Allah, harus manut Allah blas, pokoknya disini jadi karepin dia, itu ya bisa ngapain. Gak pernah ada kemungkinan elek itu gak pernah menurut angan-angan wong itu niki. Wa ta'zimu qadriyalan mengagungkan ukurane nafsu harga diri. Diri itu dihargai begitu mahal sehingga ketika harga itu binyang sithik ae ngamuk. Harga diri rek. Wong cacinge tidak ya mulet-mulet, masa aku ora. Balau atase. Wise aku kok melarat men ngoten. Jadi lek kalian nun saya udah cipil lek padha melok ngaji dipikir-pikir lagi. Gelang sing ada tai to niku. Sakek poncotane sing dhuwur niku dulune niki ditaleni terus sing dhuwur iso guyang guyu ngoten mawon. Jadi mengisor dulu niki ditutupi klambi barang niki ada tai niki. Ya ta? Ya ngono kok iso kemelwalat, kemayu, kemenyek ngono lek ya. Dipikir nggih. Jadi wong sombong ku lucu kok. Dari segi bahan iso larang pitik. Dari segi bentuk sing sakniki mung WC. Nggih to? Dari segi kula wis mati dipangan set. Lah oleh napa jajan? Bolak-balik kula nggih conto niku irunge ketokno umbel, ambene ketokno ilir, kuping ketokno balas balas. Niku jenenge mengagungkan diri sendiri sajane gak duwe rego, ngoten lho. Hargamu itu apa? Wong kamu bisa hidup aja dihidupkan. Kamu bisa makan karena diberi makan. Ya kok terus jenggelek kemelete. Melete ini cara mikir apa? Ya, meleta. Niku wa tarfi'i amrihalan luhuraken perkarane nafsu. Mana yang menyangkut dirinya dia maka harus yang tertinggi. Niku fabi hadhil umuri sebenarnya kalau sama teliti suwaya niku wau dengan persoalan inilah maka fabi hadhil umuri mongko kelawan iki pira-pira perkara kafara dadi kafir sapa manung kafara kang kafir sapa man wong kafir kok sampean urut-urut niku punjere nggih soal akhlak sing elek niku mergo takabur mergo ujub riya jane wong menentang Allah itu mboten krana napa-napa kok karena nafsune tidak mau tunduk kepada Allah. Ngoten. Wa nafaqalan munafik sapa man wong nafaqo kang munafik sapa man. Orang yang munafik itu juga punjere dari ini semua. Wa asalan gelem maksiat sapa man wong asa kang maksiat sapa man. Wa bialan kelawan adil umur. Khala'a bisa copot, bisa nyopot sapa man min unuki saking gulune man bisa nyopot ribqatal ubudiyati ing kendaline pengabdian li robbi maring pangerane man azza wa jalla azza moho agung wa jalla tegese moho agung sapa sing nyopot man wong kala akan nyopot sapa man. Jadi anane sampai piambake mau melepas pangkat kehambaan itu kan ya karena itu semua ya apa kowe waya salat kok gak salat niku jadi kira posisi kehambaannya hilang ya mergo getu nyambut gawe. Lah kok kowe waya zakat kok gak zakat lho mulai ku ya bu gawe wangi ora karo ndok asun dikon ngono wong lho niku lah sama sekali Allah gak pernah dihitung. Dia sendiri semuanya nyambut gawe aku tangelan aku tanggung jawab aku sing oleh imbalan kudu aku. Enggak sih kudu ngerasa no enak aku liane aku gak enak gak apa-apa loh. Itu semua nanti akhirnya apa? Tali kendali kehambaan itu lepas. Kasbama yaquluhul mu'allif rahimahullah miturut napa sing didawake al-mu'allif Syekh Ibnu Athir rahimahullah bi athari hadza kelawan sak mburine niki-niki dawuh. Ngoten mangke sak badane niki enten dawuh sing berkaitan kali soal terlalu ridho dengan diri sendiri, terlalu menghargai diri sendiri, terlalu mengagungkan diri sendiri, maka orang berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah terus bon saniki monggo wangsul dateng napa yang harus dilakukan oleh kita yang sebelah ini dibicarakan soal program perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkese terus iki. Wa sya'nu sufi. Nah niki. Ora nek sama nangen-nangen penyakit-penyakit iku ala sedaya mboten khusus penyakit wong bodho nggih, mboten khusus penyakit wong pinter, mboten khusus penyakit pejabat apa wong larat, mboten. Sedaya yang manungsa niku meh. Hampir seluruhnya ini punya penyakit ini. Wong Rasulullah aja dicuci kok. Dioperasi kok nggih. Lha niku soal iki gawan. Gawan. Wis ta sak bening-beninge banyu niku jek iso nglumut. Nggih. Nggih hadir. Banyu sak bening-beninge banyu sak iso nglumut. Dicarno metu uget-ugete. Lha padahal banyu pun bening lho niku. Lha napa meneh kula panjenengan menungsa sing asale kok lemah. Lemah iki asal. Mulane kula panjenengan kudu berusaha terus meneliti diri sendiri. Wasa'nu sufi utawi penggawean urusane wong ahli tasawuf, wong sing ingin menjernihkan hati, iku inama huwa ing pesine utawi sa'nu sufi iku an-nazaru memandang, berpikir angen-angen fima ing dalem barang yutahhiru kang bisa bersihaken apa ma ha ing nafsu wa yuzakki lan bersihaken sapa sapa sufi apa ma bersihaken hak ing nafsu. Mulane wong sing pun suluk sudah memutuskan untuk saya harus mengadakan perjalanan rohani untuk menuju kepada Allah, meraih kemuliaan hakiki di hadapan Allah. Bukan kemuliaan semu sing diarani wong apik, tapi aku pengen apik ilmu gue Allah. Sekali orang itu sudah memutuskan ini programnya, maka yang menjadi pandangan hatinya, menjadi program yang menjadi angan-angannya. Orang anak dia kecoba ngurusi piye to bisane ati kursi. Carane terus pundi? Carane min anwa'i riyadhati rupane nganggo pira-pira macem-macem riyadhah wal mujahadah lan mujahadah, empet-empetan. Jahadah itu artinya memaksa diri. Karena apa? Pada hakikatnya orang itu harus memaksa diri. Barang siapa tidak memaksa diri sendiri, suatu saat dia akan dipaksa. Nggih. Sampeyan kok saiki gak gelem memaksa diri untuk mau sholat, untuk mau zakat, maka di akhirat akan dipaksa untuk jegur neraka. Niku mesti isih cilik kok gak gelem memaksa diri mau belajar. belajar ngaji sekolah, maka di hari tua sama anak akan dipaksa oleh orang-orang pinter sing sampean butuh pitulung wong pinter dulu. Niku men mesti. Kali iki jenengan kok ora gelem meksa anake kon dadi wong apik, sok jenengan nek tuwa anak sampean sing ajeng meksa sampean. Lho niku men gawat. Waqad bayyanu lan teman-teman wis mertelaken sapa ulama turu kau dalika ing piro-piro carane mengkono-mengkono ngersi iati pikutubih min dalam piro-piro kitab ulama itu sarane teori ini terus bundi banyak buku-buku panduan tentang bagaimana membersihkan hati yang terkenal Ihya Ulumuddin Taman Woco itu sakit mawas ya pak terjemahin pun kata Minajul Abidin pun kata terjemahin kan ini gelem tau orang teman-teman. Persoalannya orang kok butuh kobra lah jadi sopok kobra sakit orang gelem gila deh orang gelem kumpul omawan ngerti lara dipaksa rekaman dalam mocok nggih sakit ini gila dipaksa rekaman ngerti ini gila di mocok ya bejani sih ngurungok no temawan ya bejani gula diri melah mocok dan ini muka-muka sih maksa rekaman ini melah oleh ditulungnya Gusti Allah betul. Di antaranya itu sendiri, wonten tokoh ahli tasawuf yang sejak abad ke 200, abad ke 2 Hijriah itu sudah berpikir tentang ini dan sudah merangkum teori-teori untuk membersihkan hati. Sing niki sakjane dadi babonane Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin pun Imam Ghazali menika kata sangat mengutip nukil saking kitabipun Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kitabipun namanya Qutul Qulub. Kutul-kutul itu sandang pangane ati. Nenek kula sampean sing diurusi rak sandang pangane awak. Ngenten kitab Syekh Abu Thalib Al-Makki itu terbit pada sekitar abad tahun 200 ke atas. Buanu tahun Hijriah. Betul. Wonten ing kitab itu dawahaken kala Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu, la yakunul muridu badalan hatta yubaddila bima'ani sifat rububiyah sifat al-ubudiyah. Wa akhlaqi sayatin bi isafil mu'minin wa tabail fahim bi ausafir rohaniin minal adhkar wal ulum fa indaha yakunu badalan muqarraban. Murid sing suluk niku ora bakal iso dadi badal, ora iso dadi wali badal sampai dia mampu merubah sifat-sifat yang merasa menjadi Tuhan bisa ngatur, dia bisa ngatur sampai berubah menjadi hamba yang diatur. Sifat-sifat akhlaknya setan dirubah menjadi sifat orang beriman. Tabiat-tabiat kebinatangan diganti menjadi orang yang bertabiat keruhanian. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, berilmu, sadar dan beramal. Fa indaha yakunu badalan muqarraban. Lek saged ganti niku sedaya, maka dia akan menjadi badalan wali badal muqarraban yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan pitulung saking ngersanipun Allah saged saestu-estu ngersi ati sehingga saged nampi rahmatipun Allah saged nukulaken akhlak-akhlak ingkang sae yang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa baraka anhu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi da'wahu wa yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamduka ma yambaru li jalali wajhika wa azimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabit imanana wa nawwir kulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi wa man biyadihi alkhayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.